Mitra Bisnis, belum genap seminggu skandal suap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Aqil Mochtar, sekarang terkuak kasus suap di lembaga hukum lain, yakni Kemenkumham, di mana ada indikasi kuat salah satu pejabat tingginya menerima suap terkait penempatan notaris. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik J. Kristiadi. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Ya, ini sebetulnya sudah ancur-ancuran ya. Tapi tentu kita juga melihat bahwa sebetulnya yang rusak ini pada tataran ranah negara. Tapi masyarakat masih ada kekuatan. Karena itu sekarang itu bagaimana kekuatan-kekuatan di luar negara itu juga bisa memberikan tekanan, kecuali catatan-catatan kritis juga membangun kekuatan. Bagaimana sebetulnya ini semua bisa diselesaikan? Di mana sumber persoalan ini sebetulnya? Ya kan? Itu yang saya kira sangat penting. Ini tidak bisa secara parsial diserahkan kepada KPK atau kepada yang lain-lain. Tidak mungkin seperti ini. Ini mesti ada sesuatu yang menjadi sumber segala persoalan apa? Namun saya sumber segala persoalan adalah bahwa sekarang ini yang namanya kedudukan jabatan-jabatan publik, mulai dari jabatan politis, jabatan-jabatan yang lain-lain sebagainya apa itu kemudian jabatan yang sudah diperdagangkan, ditransaksikan. Inilah yang kemudian menurut saya yang harus dipotong. Ya, dipotong dari mana? Dipotong dari tingkat yang paling elit dulu. Tingkat yang paling elit itu siapa? Tingkat yang paling elit adalah para pemutus. Pemutus apa? Pemutus politik. Siapa itu? Para politisi. Disitulah kemudian kita mesti bisa urus bahwa ada aturan-aturan yang memang bisa kemudian memberikan regulasi bagaimana kalau bisa menghapuskan atau meniadakan serendah mungkin bahwa ada peran-peran uang ini di dalam setiap jabatan publik. Ini saya kira sumbernya ada di situ. Itu istilah trias korruptika sudah menjadi simbol dan menjadi pesan bahwa lembaga eksekutif yudikatif dan lembaga yudikatif sudah hancur-hancuran. Inilah yang dipentingkan sekarang ini kekuatan masyarakat. Bagaimana misalnya antara lain apakah bisa membangun public opini yang bisa mempunyai kekuatan besar. Kekuatan besar itu mendesak pada para pemutus politik ini, ya politisi yang ada di DPR bersama pemerintah. Betul-betul mau membuat suatu aturan-aturan bagaimana bisa mencegah supaya orang kalau mempunyai kedudukan bahwa itu sebagai PNS, bahwa sebagai apa saja, ataupun lebih-lebih sebagai anggota DPR, DPRD, ya dan sebagainya, itu tidak mempergunakan uang. Itu persoalan utamanya menurut saya. Sejumlah pihak mengatakan satu-satunya lembaga yang bisa diharapkan hanyalah KPK. Apakah Bapak yakin KPK akan tetap bersih dan kredibel? Saya sangat optimis, tapi saya kira KPK tidak bisa menyelesaikan persoalan kebobrokan bangsa yang sudah sangat sistemik seperti ini. Ya kan? Setiap tahun itu akan ada sekitar hampir 2.000 kasus korupsi. KPK tidak bisa menangani itu semua. Jadi menurut saya harus ada sistem. Sistem ini diperbaiki. Ya, sistem apa? Sistem yang keterbukaan yang lebih terbuka. Ya, sistem yang disebut saling kontrol antara lembaga-lembaga negara dan yang lain dan lain sebagainya, yang intinya bagaimana sebetulnya bahwa peran-peran politik uang itu peran-peran sogok-menyogok ini bukan menjadi instrumen di dalam melakukan rekrutmen baik untuk jabatan-jabatan di pemerintahan terutama jabatan-jabatan politik. Demikian pakar politik J. Kristiadi. Saya Wendy Lim.